kita memang kita jadi mainan. Hingga bulan bantu nanya, kita kita berpincang kaki barangnya, kau jaga si pulang. Kita jadi mainan, iko-iko ngapi mau kita jadi mainan. Hingga bulan bantu nanya, kita kita tiada ayam. Kita tiada ayam kali lebar. Grandpa.